yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga yang lainnya Imam Ahmad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullah al-muharram wa afdalus salah ba'dal faridah qiyamul lail. Dalam sebagian cetakan ada tambahan alladzi tad'unahu muharram. Itu syahrullah alladzi tad'unahu al-muharram. Dalam sebagian riwayat. Yang artinya puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Allah yang kalian kenal dengan bulan Muharram. Dan puasa yang dan salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah qiyamul lail. Berkata Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali, hadal hadis sarihun fi anna afdala ma tutuwi'a bihi minas siyami ba'da Ramadan sawmu sahrillahi al-muharram. Hadis ini menjelaskan secara gamblang, secara sharih, bahwasanya puasa yang tatawu, puasa yang sunnah, setelah puasa Ramadan, yaitu puasa wajib, yang paling afdol adalah puasa bulan Muharram. Ini sebutkan mutlak, nggak sebutkan tanggal berapa, hari apa, nah ini. Al-Muhim puasa di bulan Muharram. Secara mutlak, itu puasa sunnah yang paling afdol. Nggak sebutkan tanggal berapa, hari apa, al-muhim puasa di bulan Muharram secara mutlak. Puasa yang paling afdol dibanding puasa mutlak. Nah ini, sunnah selain bulan Muharram. Dan ada juga kemungkinan maknanya, kata beliau, waqad yuhtamalu ayyurada annahu afdalu syahri tutuwi'a bisiyamihi kamilan ba'da Ramadan syahrullah al-muharram. Ini kemungkinan makna kedua, kata beliau, yang dimaksud dalam hadis ini bahwasanya puasa sebulan penuh, puasa sunnah setelah puasa Ramadan sebulan penuh, itu puasa wajib, adalah puasa bulan Muharram. Ini makna yang kedua. Mungkin ada pertanyaan, puasa Arafah punya keutamaan besar, puasa 10 Dzulhijjah awal. Nah, ini umpamanya. Naam. La Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan, atau puasa Sya'ban, atau puasa 6 hari bulan Syawal bagi orang yang telah menyelesaikan bulan puasa Ramadan, lebih afdal mana? Nah, Al-Hafidz Ibnu Rajab menjelaskan di sini. Anna tatawwu bisiyam nawani. Puasa sunnah, puasa tatawwu ada dua macam. Yang pertama tatawwu al-mutlaq bisiyam, yaitu puasa sunnah yang sifatnya mutlak. Yang dimaksud mutlak tidak ditentukan harinya, tidak ditentukan tanggalnya. Ya, ini mutlak. Beda puasa Arafah, itu enggak mutlak karena tentukan tanggalnya. Tanggal berapa? Puasa Arafah 9 apa? Dzulhijjah. Atau di saat para jamaah haji wukuf di Arafah. Enggak mutlak. Puasa 6 hari bulan Syawal itu enggak mutlak karena ditentukan 6 hari di bulan Syawal bagi orang yang telah menyelesaikan puasa Ramadan. Berarti enggak mutlak. Puasa hari Senin, hari Kamis, ini enggak mutlak. Puasa Yaumul Bid, yaitu enggak mutlak karena tentukan tanggal 13, 14, 15. Berarti itu enggak mutlak. Lah keutamaan puasa Muharram adalah puasa mutlak. Ditentukan hari apa. Al-Muhim di bulan Ramadan. Nah, ini bagi orang yang biasa puasa kesempatan berikutnya setelah kemarin puasa Dzulhijjah. Ini kesempatan untuk meraih keutamaan puasa sunnah di bulan Muharram. Kalau puasa Saban, nah ini mungkin pertanyaan, mutlak enggak itu? Sebagian ulama menjelaskan seperti Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan puasa Saban tidak mutlak karena berkaitan dengan puasa Ramadan. Dicontohkan seperti rawatib, yaitu puasa qabla Ramadan dan puasa ba'da Ramadan, yaitu qabla Ramadan bulan Sya'ban. Ba'da Ramadan bulan Syawal 6 hari. Maka dijelaskan oleh sebagian ulama seperti salat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Nah. Tapi puasa di bulan yang lain yang mutlak sifatnya. Orang ingin puasa secara mutlak, maka puasa di bulan Muharram itu adalah puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan. Puasa sunnah tentunya ini, puasa mutlak yang sifatnya sunnah. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Ya. Di dalam bulan Ramadan, di dalam bulan Muharram ada puasa yang juga ditentukan tanggalnya. Berarti bukan mutlak. Yaitu yang dikenal dengan Asyura. Dikenal dengan puasa Asyura. Kapan puasa Asyura? Kapan puasa Asyura? Dikatakan adalah puasa di tanggal 10. Berarti ini enggak mutlak karena puasa di bulan tanggal 10. Bulan 10, tanggal 10 bulan Muharram. Tentang puasa Asyura, yaitu puasa di tanggal ke-10 bulan Muharram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, Beliau telah puasa Asyura ketika masih di Makkah. Sebelum hijrah ke Madinah, beliau sudah berpuasa Asyura. Sebagaimana orang-orang musyrik Quraisy juga berpuasa Asyura. Tapi Rasulullah tidak memerintah sahabat yang lain untuk berpuasa Asyura. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Asyura yauman tasumu Quraisyun fil jahiliyah wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu. Hadisnya panjang tapi saya potong di sini karena ini berkaitan dengan keadaan yang pertama. Naam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bulan Asyura atau hari Asyura afan, atau Asyura itu adalah hari. Naam. Asyura adalah hari yang bangsa Quraisy dulu zaman jahiliyah berpuasa di hari tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu juga berpuasa Asyura. Tapi beliau tidak memerintah sahabatnya untuk berpuasa Asyura. Dia pribadi, beliau sendiri berpuasa Asyura. Dari sini juga diambil faedah bahwasanya orang jahiliyah Quraisy juga beribadah kepada Allah. Tapi karena mereka musyrik, maka tidak bermanfaat ibadahnya. Keadaan yang kedua, keadaan ketika beliau sampai di Madinah. Nah ini, hijrah ke Madinah. Ini disebutkan dalam hadis, hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fawajada al-Yahuda suyaman yawma Asyura faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما هذا الذي ما هذا اليوم الذي تصومونه قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأهرق فرعون وقومه فَصَامَهُ مُوسَى كَثِيرًا فَنَحْنُ نَصُومُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ bisiyamihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Lalu ketika beliau di Madinah menjumpai orang-orang Yahudi suyaman. Mereka rajin berpuasa. Yauma Asyura, di hari Asyura. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, hari apa ini yang kalian berpuasa di hari ini? Mereka menjawab, ini adalah hari agung. Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya di hari tersebut. Dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya juga di hari tersebut. Jadi ketika Musa dan kaumnya dikejar Fir'aun, lalu Musa memukulkan tongkatnya ke laut dan laut jadi jalan, itu di hari Asyura. Ini di hari Asyura. Allah selamatkan Musa dan kaumnya, dan Allah tenggelamkan Fir'aun. Ini di hari Asyura. Ini nanti kalau ada pertanyaan, siap-siap dijawab. Kapan, tanggal berapa Musa diselamatkan oleh Allah? Dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Tanggal berapa? 10 apa? Muharram. Lalu Musa sering berpuasa di hari tersebut, yaitu di tanggal 10 Asyura. Maka kami, kata orang Yahudi, berpuasa di hari Asyura sebagai bentuk syukur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian. Ini kata Rasulullah SAW, kami lebih berhak ini, lebih pantas mengikuti Musa daripada kalian. Maka Rasulullah SAW berpuasa Asyura dan memerintah para sahabat berpuasa Asyura. Makanya dijelaskan oleh bagian ulama, sebelum diwajibkan puasa Ramadan, diwajibkan puasa Asyura. Ini sebagai dalil. Sebelum diwajibkan puasa Ramadan, diwajibkan puasa Asyura. Karena puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi keadaan yang kedua ini, puasa Asyura diwajibkan bagi kaum muslimin, yaitu ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Maka Rasulullah SAW berpuasa Asyura bersama para sahabat berpuasa Asyura. Keadaan yang ketiga, kita agak cepat ya, karena jam berjalan terus. Keadaan yang ketiga, ini setelah diwajibkannya puasa Ramadan. Ini dijelaskan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qaal, Saman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bi siyamihi, falamma furida Ramadan taraka dzalik. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, dulu Rasulullah SAW berpuasa Asyura dan memerintah para sahabat juga berpuasa Asyura. maka setelah diwajibkan puasa Ramadan, maka meninggalkan hal itu. Ditinggalkan wajibnya. Enam. Apakah puasanya ditinggalkan? Kita nanti akan kita lihat keadaan yang berikutnya. Enam. Riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslim, dalam lafaz riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Asura yaumun min ayyamillah. Faman sa'a samahu wa man sa'a tarakahu." Dalam riwayat Muslim ada lafadznya berbeda. Di mana Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Asyura suatu hari dari hari-hari Allah. Maka siapa barang siapa yang ingin berpuasa, silakan berpuasa. Barang siapa yang ingin meninggalkan, silakan meninggalkan. Berarti hukumnya bukan wajib lagi. Setelah kapan? Setelah diwajibkannya puasa Ramadan. Jadi setelah diwajibkannya puasa Ramadan, Rasulullah SAW mengatakan, man sa'a apa tadi? Somahu wa man sa'a tarokahu. Barang siapa yang ingin berpuasa, silakan berpuasa. Barang siapa yang ingin tidak puasa, silakan tidak berpuasa. Karena sifatnya sudah berubah, bukan wajib lagi. Dalam riwayat yang lain, dengan lafaz yang lain, faman ahabba minkum ayyasumahu falyasumhu wa man kariha falyadahu. Juga riwayat Muslim, lafadznya lain. Barang siapa yang menginginkan di antara kalian berpuasa, maka silakan berpuasa. Dan barang siapa yang tidak menginginkan, maka silakan tidak berpuasa. Karena sifatnya sudah tidak wajib lagi. Sifatnya pilihan. Nah ini. Ini keadaan yang ke berapa? Ketiga. Jadi puasa Allah sifatnya mustahab. Di sana ada kaidah, suatu yang biasanya diamalkan atau suatu yang biasanya diperintah lalu tidak diperintah lagi, kembali kepada asalnya. Nah, keadaan yang keempat, tapi bukan dibicarakan di sini. Nah, keadaan yang keempat, Rasulullah SAW berazam di akhir umurnya tidak berpuasa Asyura sendirian satu hari. Tapi menggabung dengan hari yang lain. Tujuannya apa? Ingin menyelisih Yahudi. Ini azamnya Nabi Rasulullah SAW. Karena orang Yahudi berpuasanya di satu hari saja, di hari Asyura saja. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berazam tetap berpuasa Asyura, tetap berpuasa Asyura, tapi menyisih Yahudi. Yaitu dengan puasa digabung dengan hari yang lain. ini. Ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ini hadisnya saya juga ringkas, karena banyak saya ringkas hadisnya. Naam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza kana al-am al-muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi. Rawahu Muslim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada tahun yang akan datang, insyaallah, kami akan berpuasa hari ke-9. Maksudnya, mulai ke-9 dan ke-10. Jadi, maksudnya, kami akan berpuasa hari ke-9 dan ke-10. Maka dikenal dengan apa? Tis'ah Asyura. Nah itu. Rawahu Muslim. Tapi beliau ditakdirkan meninggal sebelum sempat berpuasa Tis'ah Asyura. Dalam riwayat yang lain, juga dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in bakitu ila qabilin la asumannat tasi, yakni ma'a Asyura. Rawahu Muslim. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika aku masih hidup di hari di tahun yang akan datang, kata beliau, jika aku masih hidup di tahun yang akan datang, masuk tahun yang akan datang, karena Muharram ini adalah tahun bulan pertama, 6 bulan 1. Berarti beliau menyampaikannya sebelum Muharram. Beliau mengatakan, andai kata saya masih hidup di tahun yang akan datang, sungguh saya akan berpuasa di hari yang ke-9. Maksudnya lah ke-9 dan yang ke-10. Tujuannya apa? Menyelisihi Yahudi. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, Nasa'i, Ibnu Hibban dan yang lainnya, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khalifuhum wasu fasumu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bedailah mereka, yaitu orang-orang Yahudi, selisihilah mereka, maka kalian berpuasalah, tapi menyisi mereka puasannya. Berarti menunjukkan puasa tidak hanya satu saja, yaitu hari Asyura, agar menyisi Yahudi. Dari sini juga diambil faedah. Walaupun telah diwajibkan puasa Ramadan, puasa Asyura tetap dianjurkan. Tetap dianjurkan. Dan para ulama menjelaskan hukumnya mustahab. Kalau kita kembali kepada hadis yang awal, umum, termasuk puasa yang afdol, karena dilakukan di bulan Muharram. Maka nanti kita sebutkan keutamaan puasa Asyura. Insya Allah mudah-mudahan kita sebutkan. Maka Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam Majmu' Rasail wal Fatawa beliau mengatakan, yustahabbu likulli muslim wa muslimah siyamu hadal yaum syukran lillahi azza wa jalla wa huwa ayyamul asir minal muharram. Maka dicintai, yaitu mustahab bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan berpuasa hari ini, maksudnya lah puasa tanggal 10 di bulan Muharram sebagai bentuk syukur kepada Allah karena Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dari kejaran Fir'aun dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya sebagai bentuk syukur. Wa yustahabbu, kata beliau, ayyasuma qablahu yauman aw ba'dahu yauman mukhalafatan lil yahud fi dalik. Dan dicintai berpuasa sebelumnya satu hari sebelum tanggal 10, tanggal 9 atau setelahnya, berarti tanggal ke-11. Dalam rangka menyelisih Yahudi dalam hal itu. Wa in sama as-salasah jami'an at-tasi' wal-ashir wal-hadi asar fala ba'sa. Apabila sholat tiga hari dari mulai tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11, tidak mengapa. Tentunya lebih afdal lagi karena tiga hari berpuasa di bulan yang puasa secara mutlak lebih afdol. Lalu beliau mengambil dalil li annahu ruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qal khaliful yahud sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Karena diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, selisihlah Yahudi, bedai Yahudi, maka kalian berpuasa satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya dalam puasa Asyura maksudnya. Jadi puasa 9, 10, 11 atau puasa 9 dan tanggal 9 dan tanggal 10 atau puasa tanggal 10 dan tanggal 11 dalam rangka menyelisih Yahudi. Ini hadis riwayat Ahmad, Baihaqi dan yang lainnya. Sudah ada nih. Ada pertanyaan ke Lajnah Daimah. Kalau puasa satu hari saja, hari 10, berarti puasa Asyura saja, boleh atau tidak? Dijawab, di situ dijawab boleh. Boleh, silakan dilihat di Majmu Fatawa Lajnah Daimah bab siam. Akan tapi yang afdol, kata di situ disebutkan, akan tapi yang afdol, atau antum bisa buka Lajnah Daimah bab siam Bisa dia ambilkan. Allahul musta'an, suruh ngambil kitab aja enggak mau. Ngambil kotak kan langsung lari. Enam. Bab siam. Enam. Ya. Hai ini. Maka puasa satu hari saja boleh. Tapi yang afdal menyelisi Yahudi. Yaitu puasa sebelumnya, yaitu tanggal 9, atau puasa setelahnya, atau digabung tiga-tiganya. Ini lebih afdal. Atau memperbanyak puasa di bulan Muharram, juga hadisnya umum keutamaannya. 6. Keutamaan puasa Asyura. Sahanin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila an sawmi yawmi Asyura. Dapat enggak itu? Nah, suruh sini aja nanti enggak dapat malah, sudah. Naam. Coba biasakan santri itu ke maktabah lihat-lihat kitab. Pertama lihat judulnya. Ada berapa judul di maktabah? Berapa judul kitab? Lihat juga judulnya. Ada judul apa di maktabah? Setelah itu kalau judul ini berapa jilid? Nah, itu dulu aja. Belum buka isinya belum. Judulnya dulu. Dapat? Masyaallah, barakallahu fiik. Halaman berapa? Halaman 397. Masih tahan enggak ini sudah adzan? Hah? Lasna da imamas. Ini siapa ini? Bin Bas. Ya, yes, enggak apa-apa. Sudah usaha dapat pahala insyaallah. Ya, yes, sama yang Ibn Bas sudah saya bacakan tadi. Yang tadi andai kata berpuasa satu hari Asyura saja. Nah, itu boleh. Disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah. Tapi yang afdal, yang ini yang afdal. Yang afdal yang lebih utama puasa satu hari sebelumnya atau puasa satu hari yang setelahnya. Jadi puasa tanggal 9 dan 10. Atau 10 dan 11. Kenapa lebih afdal? Menyelisih orang-orang Yahudi. Ini keutamanya. Di antara keutamanya adalah menyelisih orang-orang Yahudi. Kalau ingin puasa 3 hari, 9, 10, 11, boleh. Dilanjutkan lagi. 12, 13, 14, 15, boleh enggak? Jelas boleh. Hadisnya disebutkan afdhalus siyam. Silakan memperbanyak puasa. Masya Allah, santri sekarang berpuasa banyak muhsinin yang senang. Terakhir sampai mana tadi? Keutamaan. Sahalin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila ngan an saumi yaumi asyura. Faqala yukaffirullah bihi as-sanah allati qablahu. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tulis ini perkataan Sa'id bin Bas dalam Majmu' Fatawa ini. Nah. Bahwasanya beliau ditanya tentang puasa hari Asyura. Puasa tanggal ke-10 bulan Muharram. Beliau menjawab, puasa Asyura Allah akan menghapus dosa setahun setelahnya. Keutamanya menghapus dosa setahun. Sebelumnya afan, sebelumnya qoblahu, sebelumnya. Ini ya ikhwan, ini nikmat dari Allah ya ikhwan. Di antara bulan tertentu Allah beri keutamaan untuk beribadah kepada Allah, seperti bulan Ramadan. Di dalam bulan tertentu ada hari-hari tertentu yang Allah jadikan ada keutamaan untuk beribadah kepada Allah, seperti 10 pertama bulan Dzulhijjah yang telah kita lalui. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengisi bulan Dzulhijjah dengan berbagai macam amal salih, terkhusus di 10 hari yang pertama yang Allah lebih mencintai amal salih yang dilakukan di hari-hari tersebut. Semoga amal kita yang kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk memasuki bulan Muharram insyaAllah. Tahun 1445 yang mudah-mudahan mungkin malam ini hari yang pertama, atau ini sudah masuk yang kedua, atau malam besok masuk hari yang pertama. Wallah alam bisawab. Anda enggak tahu kapan satu Muharram. Malam ini. Malam ini. Tahu dari mana? Tanggal. Ya, mudah-mudahan malam ini. Maka memperbanyak puasa. Karena Rasulullah SAW bersabda, afdalus siyam ba'da siyami Ramadan. Siyam syahrullah al-muharram. Apabila tidak mampu atau tidak bisa untuk seluruh bulan, ya di hari-hari yang memang asalnya keutamaan, Senin, Kamis, Yaumul Bid, atau apabila tidak ada kesempatan, ya disempatkan puasa di hari ke-10 atau 9-10 atau 10-11 untuk misi Yahudi, karena mempunyai keutamaan tersendiri puasa Asyura. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram, dan juga memperbanyak ibadah-ibadah yang lain, dan menahan diri dari maasi, karena bulan Muharram, bulan yang Allah muliakan. Berusaha untuk menahan diri, sabar dari berbuat maksiat di bulan Muharram. Afan, mungkin malam ini kita tidak sempat melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.